saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Qur'an. Puasa merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah menjanjikan keutamaan dan manfaat yang besar bagi yang mengamalkannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Allah azza wa jal, kullu 'amali ibni Adam lah illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih, wasiyamu junnah, fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yaskhub wala yajhal, fa in syatamahu ahadun aw qatalah falyaqul inni saim marratain, walladhi nafsu Muhammadin biyadi la khalufu famis saim atyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil misk, walissaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Puasa adalah perisai. Maka apabila salah seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah ia berkata-kata yang keji, dan janganlah berteriak-teriak, dan janganlah berperilaku dengan perilakunya orang-orang jahil. Apabila seseorang mencelanya atau menzaliminya, maka hendaknya ia mengatakan, sesungguhnya saya sedang berpuasa, dua kali. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat dari wangi kasturi. Dan bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan yang ia berbahagia dengan keduanya, yakni ketika ia berbuka, ia berbahagia dengan buka puasanya, dan ketika berjumpa dengan Rabbnya, ia berbahagia dengan puasanya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La yasumu 'abdun yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifa." Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah kecuali Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka dengan puasa itu sejauh 70 tahun jarak perjalanan. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Sebagaimana jenis ibadah lainnya, maka puasa haruslah didasari niat yang benar, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata serta dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara syar'i, makna puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan jima, serta segala sesuatu yang membatalkannya dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka, jika seseorang menahan diri dari makan dan minum, tidak sebagaimana pengertian tadi, atau menyelisihi dari apa yang menjadi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu saja ini merupakan hal yang menyimpang dari syariat, termasuk perbuatan yang sia-sia dan bahkan bisa jadi mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Penyimpangan yang bisa terjadi diantaranya, pertama, berpuasa tidak dalam rangka beribadah kepada Allah. Semisal, seseorang yang berpuasa karena hendak mendapatkan bantuan dari jin atau syaitan berupa sihir atau yang lainnya, atau bernazar untuk berpuasa kepada selain Allah, maka perbuatan ini termasuk kesyirikan yang besar karena memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun seseorang yang berpuasa semata-mata karena alasan kesehatan, walaupun hal ini boleh-boleh saja, akan tetapi ia keluar dari pengertian puasa yang syar'i, sehingga tidaklah ia termasuk orang yang mendapatkan keutamaan puasa sebagaimana yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala. Penyimpangan yang kedua, menyelisihi tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, mengkhususkan tata cara tertentu yang tidak dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semisal, puasa mutih, yakni menyengaja menghindari makan daging atau yang lainnya. Atau puasa sehari semalam tanpa tidur atau tanpa berbicara, dengan menganggap hal ini memiliki keutamaan dan yang lainnya. Juga mengkhususkan waktu yang tidak dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semisal mengkhususkan puasa pada hari atau bulan tertentu tanpa dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, ataupun mengkhususkan jumlah hari yang tidak dikhususkan dalam syariat. Maka seyogyanya kaum muslimin menahan diri dari beribadah tanpa dasar ilmu atau tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka tertolak. Hadis riwayat Muslim. Maka berikut ini adalah beberapa jenis puasa yang dianjurkan di dalam Islam di luar puasa yang wajib, yakni puasa Ramadan, berdasarkan dalil-dalil yang syar'i. Semoga kita diberi kemudahan untuk mengamalkannya berdasarkan ilmu dan terhindar dari perkara-perkara yang menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat memperoleh berbagai keutamaan dari apa-apa yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa-puasa sunnah yang dituntunkan di dalam Islam diantaranya, pertama, puasa 6 hari pada bulan Syawal. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahr." Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian melanjutkannya dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka seperti ia berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu syahri Ramadan bi asyrati ashhur wa siyamu sittati ayyamin ba'dahu bi syahrain. Fadzalika siyamu sanah." Puasa pada bulan Ramadan seperti berpuasa 10 bulan dan puasa 6 hari setelahnya seperti berpuasa selama 2 bulan. Maka yang demikian itu jika dilakukan seperti puasa setahun. Hadis sahih riwayat Ahmad. Catatan, puasa Syawal tidak boleh dilakukan pada hari yang dilarang berpuasa di dalamnya, yakni pada hari Idul Fitri. Puasa tersebut tidak disyariatkan harus berurutan, sebagaimana kemutlakan hadis-hadis tadi. Akan tetapi lebih utama untuk bersegera dalam kebaikan. Dan jika ada kewajiban mengqadha puasa Ramadan, maka dianjurkan mendahulukan qadha, baru kemudian berpuasa Syawal 6 hari, sebagaimana hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari tadi. Puasa sunnah yang kedua, puasa pada hari Arafah bagi yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah." Puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Catatan, adapun bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, maka yang lebih utama adalah tidak berpuasa pada hari Arafah, sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Puasa sunnah yang ketiga, puasa pada hari Asyura atau 10 Muharram dan sehari sebelumnya, yakni 9 Muharram. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablah." Puasa pada hari Asyura, aku berharap kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa setahun yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La in baqitu ila qabil la asuman at-tasi'." Sungguh, jika aku masih hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa pada hari yang ke-9. Hadis riwayat Muslim. Catatan, adapun berpuasa pada hari yang ke-11, maka dalilnya sangat lemah sehingga tidak bisa dijadikan sandaran. Puasa sunnah yang ke-4, memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Wama ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Dan tidaklah saya melihat beliau memperbanyak puasa dalam suatu bulan seperti banyaknya beliau berpuasa pada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Al-Bukhari. Catatan, adapun mengkhususkan puasa atau amalan lainnya pada nisfu Sya'ban, yakni pertengahan Sya'ban, maka hal ini tidak ada tuntunannya dalam syariat, karena dalil-dalil yang ada sangat lemah, dan bahkan ada yang maudhu atau palsu. Dan hendaknya tidak berpuasa pada hari yang syak, yakni hari yang meragukan apakah sudah masuk Ramadan atau belum, yakni sehari atau dua hari pada akhir bulan Sya'ban, kecuali bagi seseorang yang kebetulan bertepatan dengan puasa yang biasa dilakukannya dari puasa-puasa sunnah yang disyariatkan, semisal puasa Dawud atau puasa Senin Kamis. Puasa sunnah yang kelima, memperbanyak puasa pada bulan Muharram. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdalus salati ba'da al-fariidah salatul lail." Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yakni bulan Muharram, dan salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim. Puasa sunnah yang ke-6, puasa di hari Senin dan Kamis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamis, fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana shaim." Amal-amal ditampakkan pada hari Senin dan Kamis. Maka aku suka jika ditampakkan amalku dan aku dalam keadaan berpuasa. Hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa pada hari Senin. Beliau bersabda, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu aw unzila 'alayya fihi." Itu adalah hari ketika aku dilahirkan dan hari ketika aku diutus atau diturunkan wahyu kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Puasa sunnah yang ke-7, puasa 3 hari di setiap bulan Qamariyah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath. siyami thalathati ayyamin min kulli syahr wa rak'atay dhuha wa an autara qabla an anam. Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 perkara: puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat salat duha, dan salat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lebih dianjurkan untuk berpuasa pada hari Bid, yakni tanggal 13, 14, dan 15 bulan Islam atau bulan Qomariyah. Berdasarkan perkataan salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, ia berkata, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma minasyahri 3 ayyamil bait 13 wa 14 wa 15." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk berpuasa pada 3 hari bait, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Hadis hasan dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan yang lainnya. Puasa sunnah yang ke-8, berpuasa sehari dan berbuka sehari, atau puasa Dawud alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu siyami ila Allah siyamu Dawud wa ahabbu salati ila Allah salatu Dawud. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sudusahu wa kana yuftiru yawman wa yasumu yawman." Muttafaqun alaih. Puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Nabi Dawud, dan salat yang paling disukai Allah adalah salat Nabi Dawud. Adalah beliau biasa tidur separuh malam dan bangun pada sepertiganya dan tidur pada seperenamnya. Adalah beliau berbuka sehari dan berpuasa sehari. Muttafaqun alaih. Kemudian, beberapa hal yang terkait dengan puasa sunnah. Boleh berniat puasa sunnah setelah terbit fajar jika belum makan dan minum, serta tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Berbeda dengan puasa wajib, maka puasa wajib niatnya harus dilakukan sebelum fajar. Lalu, seseorang yang berpuasa sunnah diperbolehkan membatalkan puasanya jika ia menghendaki dan tidak ada qadha atasnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum faqala, hal indakum syai'? Faqulna la. Qal, fa inni idan sa'im. Thumma atana yawman akhar. Faqulna, ya Rasulullah, ahdiya lana hais. Faqal, arinihi, falakad asbahtu sa'ima. Faakala." Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari datang kepadaku kemudian berkata, "Apakah engkau memiliki sesuatu dari makanan?" Kemudian kami berkata, "Tidak." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau begitu, saya berpuasa." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang pada hari yang lain, kemudian kami katakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami dihadiahi hais, yakni kurma yang dicampur minyak dan susu yang dihaluskan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bawalah kemari. Sesungguhnya aku tadi berpuasa." Kemudian beliau memakannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian, seorang istri tidak boleh berpuasa sunnah sedangkan suaminya bersamanya kecuali dengan seizin suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'idzni." Janganlah seorang wanita berpuasa sedangkan suaminya menyaksikannya kecuali dengan seizinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam. Sumber muslim.or.id. Nasihatku untukmu.